Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, telah kita baca pada kesempatan yang telah lalu salah satu bait dari abyat yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah tentang sebuah kaidah bahwasanya agama itu dibangun di atas mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah. Ad-dinu mabniyun ala jalbi al-masalih wa dar'il mafasid. Taib, sudah kita baca pula syarah keterangan dari beliau rahimahullah. Tersisa ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah di akhir pembahasan. Wal khulasah, kesimpulannya beliau Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan kita semuanya bahwasanya agama yang mulia ini, hadatin, syariatnya penuh dengan hikmah, yang itu semuanya adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan ilmu, kesempurnaan hikmah. Taib, ini kurang lebih pembahasan yang terkait dengan bait yang ke-12. Nantaqil ila al-bait alladhi ba'dahu. Kita berpindah kepada bait yang ke-13. Qala Syekh Abdurrahman, fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Fa in tazahama 'adadul masalihi, jika beberapa maslahat itu bertabrakan, maksudnya bertabrakan yakni dua maslahat ini tidak bisa dilakukan bersama, tazahum, harus dipilih salah satunya. Yuqaddamul a'la minal masalihi, maka syariat mengajarkan untuk mengutamakan yang paling banyak maslahatnya. Taib, bait yang ke-13 ini menjelaskan sebuah kaidah. Idza daral amru baina fi'li ihdal maslahatain wa tafwitil ukhra ru'iya akbarul maslahatain. Idza daral amru, jika sebuah perkara itu berputar baina fi'li ihdal maslahatain, untuk melakukan salah satu dari dua maslahat. Nah, harus memilih salah satu maslahat, wa tafwitil ukhra, dan harus meninggalkan yang lain yang itu juga mengandung maslahat. Maka syariat mengajarkan mada ru'iya, maka hendaknya memperhatikan memilih akbarul maslahatain, maslahat yang paling besar. Naam. Disebutkan oleh beliau dalam syarah penjelasan kaidah tersebut, idza daral amru baina fi'li ihdal maslahatain wa tafwitil ukhra. jika ada sebuah perkara, ya, suatu permasalahan yang permasalahan itu berputar pada memilih untuk melakukan salah satu maslahat dari dua maslahat, memilih salah satu maslahat dan meninggalkan maslahat yang lain, bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, di mana kita tidak mungkin untuk menggabung keduanya. Ya. Kalau bisa menggabung dua-duanya, ya itu kebaikan di atas kebaikan. Namun terkadang dalam sebuah kondisi dihadapkan di hadapan kita dua kebaikan. Kita harus milih salah satunya, tidak bisa dua-duanya. Maka di saat kita harus memilih dua kebaikan, harus memilih dua maslahat, ru'iya akbarul maslahatain. Maka kita hendaknya memilih, menimbang, memperhatikan mana maslahat yang paling baik, mana maslahat yang paling besar di antara dua maslahat itu, fafu'ilat, itulah yang diambil, itulah yang dilakukan, itulah yang dipilih. Na'am. Demikian ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, salah satu kaidah dari qawaid fiqhiyah yang kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, seringkali mendapatkannya. Ya. Contoh, kita sedang baca Quran, tiba-tiba ada azan. Tiba-tiba ada azan. Kita dengarkan atau terus baca Quran. Itu kan dua hal yang tidak bisa kita lakukan bersamaan. Ya. Tayib, di satu sisi membaca Al-Quran adalah amalan soleh. Di sisi yang lain, ketika ada azan, kita diperintahkan untuk mendengar dan menjawab azan. Mada naf'al? Apa yang harus kita lakukan? Dua-duanya tidak mungkin. Menjawab azan dengan baca Quran tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya. Qira'atul Quran, wastima'ul azan, membaca Al-Quran dengan mendengar azan juga, ya, mustahil, tidak bisa. Nah, di situ kita diperintahkan untuk memilih mada naf'al. Dan misal yang seperti ini banyak ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Banyak yang seperti ini, kita dihadapkan dengan dua kebaikan, dua maslahat, ya, yang kita harus memilih salah satunya. Nah, naqra, kita baca, ya, rincian dari keterangan atau rincian dari kaidah ini. Kata beliau rahimahullah, fa in kanat ihdal maslahataini wajibatun wal ukhra sunnah, quddimal wajibu ala sunnah. Bagaimana cara kita memilih dua maslahat? Jika dua maslahat yang ada di hadapan kita, yang satu adalah wajib dan yang satu adalah mustahab, yang satu sunnah. In kanat ihdal maslahataini wajibah, jika salah satu maslahat itu wajib, wal ukhra sunnatun, kemudian yang kedua hukumnya mada sunnah, tidak bisa dilakukan dua-duanya bersamaan, harus milih salah satu, ya, quddimal wajibu ala sunnah, maka, ya, mana maslahat yang paling besar? Maslahat yang paling besar adalah wajib, kita memilih yang wajib. Quddimal wajib, kita memilih yang wajib. Naam. Wa hadza mithlu misal idza uqimatish shalatul fariidhah, jika salat fariidhah sudah ditegakkan, ya. Lam yajuz ibtida'ut tatawwu', tidak boleh kita memulai salat tatawwu', salat sunnah. Kita masuk masjid mau salat tahiyatul masjid, sudah mau niat ini, baru mau mulai, tiba-tiba uqimatish shalah, terdengar iqamah, imam sudah maju ke depan, ya, taib, kemudian takbiratul ihram, sholat wajib sudah mulai, ya, sekarang kita niat mau sholat tahiyatul masjid atau mau niat melakukan qabliyah zuhur misalnya, mana yang harus kita lakukan? Apakah kita sholat sunnah atau kita masuk salat wajib bersama dengan imam? Nah, di sini ada dua amalan yang tidak mungkin bisa digabungkan, yaitu mada salat wajib dan salat sunnah. Tidak mungkin kita salat dua niat, salat duhur sekaligus qabliyah, tidak bisa. Harus milih salah satu. tentu yang dipilih adalah a'lal maslahatain, maslahat yang paling tinggi, yaitu mana? Sholat wajib. Ya. Bahkan tidak boleh kita kemudian memulai sholat sunnah. Termasuk ketika ada iqamah, ya, kita sedang di tengah-tengah sholat mana? Sholat sunnah. Kita melanjutkan sholat sunnah sampai selesai, atau kita batalkan sholat sunnah masuk ke sholat mana? Fard. Ini juga contoh yang lain. Naam. Al-jawab, jawabannya ikhwatil kiram, ya, di situ dirinci oleh para ulama, dirinci apabila, ya, ketika kita mendengar iqamah, kita bisa menyelesaikan sholat sunnah itu dan masih mendapatkan takbiratul ihram, nah, di situ berarti kita bisa mendapatkan dua maslahat. Kita selesaikan sholat sunnah, ya, walaupun terdengar iqamah, kemudian kita masuk bersama dengan imam sholat wajib ikut takbiratul ihram. Namun kalau kita melanjutkan sholat sunnah tadi, masih tersisa satu rokaat, atau tersisa sebagian rokaat yang terakhir, namun kita yakin kalau kita melanjutkan, mungkin kita akan ketinggalan ruku, kita tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram, maka hendaknya kita, ya, mendahulukan mata untuk menyelesaikan atau menghentikan sholat sunnah kita, ya, yang kita tidak bisa mengejar sholat fardu. Wabillahi taufiq. Lam yajuz ibtida'ut tatawu wakadha idha daqal waktu. Demikian pula jika waktunya sempit, seperti tadi kasus yang kedua. Ini yang dimaksud dengan idha daqal waqt. Kita mau menyelesaikan sholat sunnah itu, ya, atau kita lanjut, ya, menyelesaikan atau membatalkan sholat sunnah untuk ikut sholat fard. Waktunya dayiq, waktunya sempit. Maka demikian rinciannya ikhwatil kiram. Jika Anda bisa menyelesaikan sholat sunnah tanpa ketinggalan mada takbiratul ihram, kita tahu persis imamnya agak lama. Habis qomat itu imam jalan dulu meluruskan shaf, ya, taib. Atau imamnya masih jauh. Biasanya yang qomat itu sudah qomat, imam masih di belakang. Ya. Dia jalan ke depan masih cukup lama. Kita yakin bisa menyelesaikan sholat. Tukmilus sholat, antum sempurnakan sholat sehingga antum bisa mengumpulkan dua maslahat sekaligus. Wa kadzalika la yajuzu naflus syiam wal hajj wal umrah wa alaihi fardun bal yuqaddam al fard. Demikian pula tidak boleh bagi Anda, ya, tidak boleh bagi kita untuk melakukan puasa sunnah, puasa atau haji sunnah, umrah yang sunnah, sementara kita masih memiliki yang wajib yang harus kita lakukan. Bal yuqaddam al-fard, bahkan yang harus kita lakukan adalah mengutamakan yang mana? Yang wajib. Mengutamakan yang wajib. Ya. Taib. Karena tidak bisa digabungkan antara puasa sunnah dengan puasa wajib dalam satu niat. Tidak bisa. Nah, nuqaddim al-wajib, kita mendahulukan dulu yang wajib. Taib. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit muqaddimah, ya, dari apa yang bisa kita ambil faedahnya dari bait ini. Fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Mungkin satu contoh lagi, terkadang muncul pertanyaan ini, ya. Seorang dipanggil oleh orang tuanya untuk menemani orang tuanya di rumah sakit. Al-walid walidah mariyub, sakit di rumah sakit. Nah, kemudian dia sedang melakukan sebuah pekerjaan, pekerjaan jualan atau apa di pasar. Taib. Ditelepon sama orang tuanya, "Ta'al antum ke sini. Bapak butuh bantuan, tunggu bapak di sini. Tidak ada yang jaga di rumah sakit." Sementara kita sedang sibuk jual beli di mana? Di pasar. Taib. Ini sama-sama maslahat. Ya. Menjaga orang tua di rumah sakit maslahat. Ya. Jual beli di pasar maslahat. Ya, ini mencari rezeki. Ya. Perkara yang mubah, al-bai', jual beli. Nah, mungkin ada hajat yang memang harus dia penuhi. Taib. Tidak bisa digabungkan di saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tinggalkan pekerjaan itu. Orang tua kita membutuhkan kita. Nah, yang ini bisa dicari lagi atau bisa diakhirkan. Tidak bisa kita gabungkan dua maslahat itu. Maka nuqaddimal wajib. Kita dahulukan yang wajib jika bertabrakan dengan yang sunnah atau bertabrakan dengan yang mubah. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ikhwatil kiram ya, yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.